Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah gue menjual beli yang tidak jelas barangnya, seperti jual beli online. Iya, mungkin kita perlu meluruskan pertanyaannya bahwa tidak semua jual beli online itu tidak jelas. Nah, kita nanti akan belajar apa itu definisi tidak jelas atau yang dalam istilahnya gharar. Gitu ya. Nah, ini akan menjadi materi kita dan ini tentunya termasuk jual beli terlarang. Nah, sehingga ini pertanyaannya seharusnya lebih spesifik contohnya. Gitu ya. Kalau sekedar mengatakan jual beli yang tidak jelas, jelas ini apa? Salah satu jual beli yang diharamkan. Nah, nanti kita akan belajar seperti apa bentuknya, penjelasannya. Wallahu a'lam.